بركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. إخوتي في الله، أعزني الله وإياكم، الحمد لله bertemu kembali di Masjid Al-Amin Semampir Surabaya. Semoga hadirnya kita di tempat ini sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh perjalanan dalam rangka mencari ilmu agama, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Mudah-mudahan dengan dimudahkan langkah kaki kita ke tempat ini, ini menjadi pertanda kita nanti akan dimudahkan oleh Allah menuju surganya yang luas. Kita lanjutkan kajian kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum Sirah Nabawiyah karya Asy-Syaikh Mubarak Furi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan tiga hal penting yang dilakukan Rasulullah ketika tiba di kota Madinah. Ya, kemarin sudah kita jelaskan bagaimana perjalanan hijrahnya Rasulullah dan bagaimana perbedaan masyarakat antara Mekah dengan Madinah. Kalau di Mekah model manusianya, tipe manusianya ada dua, Muslim atau kafir. Ketika Rasulullah SAW sampai di kota Madinah, ternyata masyarakatnya berbeda dengan masyarakat yang ada di Mekah. Kemarin sudah saya sampaikan tipe-tipe manusia yang ada di kota Madinah. Tipe pertama adalah kaum Muslimun. Kaum Muslimun ini terdiri dari dua bagian, yaitu kaum muhajirin yang baru datang dari Mekah bersama Rasulullah ke Madinah, plus kaum Al-Ansar, yaitu mereka yang menolong orang muhajirin, yang membantu kaum muhajirin. Dua inilah manusia yang dipuji Allah sampai Allah turunkan ayat dari langit memuji dua tipe manusia pada zaman itu, muhajirin dan ansar, sampai Allah turunkan surat At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum maradu'an. Dan orang-orang yang terdahulu yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansar radhiyallahu an walladzina taba'uhum, dan orang yang mengikuti mereka dengan baik radhiyallahu anhum maradu'an, mereka adalah orang yang diridhai Allah. Itu kelompok pertama. Kelompok yang kedua adalah kelompok orang-orang yang masih tetap dalam kemusyrikannya, penyembahan terhadap berhala agama mereka, tapi mereka tak kuasa untuk melawan kaum muslimin, ya, sehingga lambat laun orang-orang musyrik ini bermetamorfosis, berubah diri menjadi orang yang zahirnya seakan-akan Islam tapi batinnya masih tetap dalam kekafiran. Kelompok yang kedua ini adalah orang-orang apa? Aslinya musyrik, tapi lambat laun banyak orang berbondong-bondong masuk Islam, akhirnya mereka pura-pura masuk Islam. Sehingga nomor dua ini namanya apa? Kaum munafiqin. Mereka ini dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Kan gitu ya? Mengapa Abdullah bin Ubay bin Salul kok benci sama Nabi? Karena sebelum datangnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah, itu Aus dan Khazraj hampir berdamai dan mengangkat pemimpin. Pemimpinnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi karena Rasulullah datang, maka timbullah hasad. Seakan-akan Rasulullah itu merebut kedudukannya. Abdullah bin Ubay bin Salul, akhirnya mereka punya front sendiri, kaum munafik. Inilah kelompok yang disebutkan dalam Al-Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang munafik itu ada di darkil asfal, neraka yang paling bawah. Ini kelompok yang nomor dua. Adapun kelompok yang nomor tiga adalah kelompok al-Yahud, orang-orang Yahudi. Dan orang Yahudi itu yang tinggal di kota Madinah ada tiga komunitas, ada tiga kabilah besar. Yang pertama Bani Qainuqa. Bani Qainuqa ini menguasai ekonomi. Dia punya pasar di Madinah. Ya, Yahudi dia, Qainuqa. Terus Bani Nadir dan Bani Quraidah. Tiga suku besar. Mengapa orang Yahudi kok ada di Madinah? Kok mereka bukan orang Arab? Rasnya bukan ras Arab? Bangsanya bukan bangsa Arab? Kok bisa tinggal di Madinah? Karena zaman dahulu kala, orang-orang Yahudi itu dihabisi sama orang Romawi. Di Syam, di daerah Palestina sana. Dihabisi sama orang-orang Romawi, lari mereka. Cari ke aman, lari ke selatan, tinggal di Madinah. Akhirnya namanya pun diganti nama Arab. Seperti ada orang luar Indonesia datang Indonesia, akhirnya mereka pakai nama Indonesia, padahal wajahnya bukan wajah Indonesia. Faham? Maka orang Yahudi ini tinggal di Arab, berbaur dengan orang Arab, namanya jadi nama Arab, ngomongnya ngomong Arab, tapi mereka sangat mempertahankan nasab mereka. Paham? Lagian pula dalam kitab Taurat itu dijelaskan bahwa nanti ada nabi akhir zaman di tempat yang banyak kurmanya. Dan mereka meyakini bahwa nabi itu dari keturunan mereka. Maka mereka pindah ke tempat itu dengan harapan nanti nabi yang diutus dari rahim mereka. Jelas? Dan ini juga tidak kalah sengitnya permusuhannya dengan kaum muslimin. Otak peperangan orang Yahudi ini. Rasulullah hampir dibunuh, ya karena konspirasi orang Yahudi ini. Sampai terjadi perang Ahzab, sampai terjadi perang Khandaq, kaum muslimin dikepung lautan manusia, ya otaknya orang Yahudi. Yahudi enggak ikut main, tapi otaknya yang main memprovokasi orang Quraisy dan kabilah-kabilah Arab untuk menyerang kaum muslim. Dari dulu Yahudi seperti itu. Nabok nyilet tangane wong liya, itu Yahudi sampai detik ini. Nah, itu kemarin sudah saya jelaskan loh itu. Maka setelah Rasulullah melihat keadaannya, memapping manusia di kota Madinah seperti itu keadaannya, ada tiga tipe manusia, maka Rasulullah melancarkan strategis awal dakwah di Madinah, tiga langkah awal. Langkah yang pertama adalah mendirikan Masjid Nabawi. Kan gitu kemarin. Ini tahun pertama masih. Tahun pertama hijrah. Kan gitu kan? Tahun pertama hijrah yang dilakukan Nabi pertama kali membangun Masjid Nabawi. Itu tidak hanya untuk sholat. Untuk menyusun kekuatan. Untuk bermusyawarah. Ya? Masjid Nabawi itu. Yang nomor dua yang dilakukan Rasulullah SAW adalah mempersaudarakan muhajirin dan ansor. Pertama membentuk markas dulu. Kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengokohkan kaum muslimin dengan mempersaudarakan muhajirin dan ansor. Hei kamu fulan ansor, kamu dulurnya fulan, muhajirin. Eh, kamu muhajirin fulan, kamu adalah saudaranya satu ansori ini. Jadi pasangan-pasangan begini. Dan dulu kalau misalnya ansor mati, yang muhajirin yang dipersaudarakan tadi itu dapat warisan. Terus turun ayat, gak boleh. Yang dapat warisan itu khusus nasab, perkawinan, yang ada babnya sendiri itu kan. Siapa saja yang berhak dapat warisan. Adapun ansor ini gak bisa, ansor muhajirin saling mewarisi gak bisa. Jadi dipersaudarakan. Dipersaudarakan di rumahnya siapa? Di rumah Anas bin Malik. Yang nomor tiga yang dilakukan Rasulullah adalah apa kemarin? Mengadakan perjanjian damai dengan orang Yahudi. Itu cerdasnya Rasulullah. Itu Rasulullah sudah tahu bahwa ini orang, ini kelompok berpotensi membuat gaduh nanti. Rasulullah sudah tahu itu. Makanya jauh-jauh hari Rasulullah sudah mengadakan apa? Perjanjian, karena ini berpotensi konflik. Nah, itu yang dilakukan Rasulullah kemarin ya. Nah, sekarang adalah materinya kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa penting menjelang terjadinya Perang Badar. Ya, sebelum terjadi Perang Badar ada peristiwa-peristiwa. Jadi kemarin di Kota Liman, orang-orang Quraisy ketika mengetahui Rasul dan para sahabat berbondong-bondong hijrah dari Mekah ke Madinah, maka setan-setan Quraisy tidak tinggal diam. Mereka tetap berupaya bagaimana caranya untuk mendesak orang-orang Islam yang hijrah itu. Maka bagaimana strateginya orang kafir Quraisy? Mereka secara sembunyi-sembunyi main konspirasi dengan tokoh-tokoh musyrikin yang ada di kota Madinah. Siapa tokoh musyrik pada waktu itu? Abdullah bin Ubay bin Salul. Belum pura-pura masuk Islam, belum jadi munafik. Masih apa? Masih benar-benar musyrik. Masih musyrik, ya. Belum munafik. Karena kalau munafik berarti dia mengucapkan apa? Syahadat. Ini belum mengucapkan syahadat. Masih resmi, masih asli ting-ting ini, ya. Masih apa? Musyrik. Main mata, surat, kasih surat. Orang-orang kafir Quraisy ngasih surat, dibawa ke Madinah, dikasihkan ke orang-orang musyrik. Ya. Di antara isi tulisannya begini. Innakum awaitum sahibana. Kalian telah melindungi sahibana, teman kami. Maksudnya teman kami itu bukan teman, maksudnya orang dari kami gitu loh. Paham enggak maksudnya? Musuh bahkan. Kalian telah melindungi Muhammad dan rombongannya sallallahu alaihi wasallam. Wa inna nuqsimu billahi la tuqatilunnahu aw la tukhrijannahu aw la tukhrijunnahu. Demi Allah kami bersumpah, kalian harus memerangi Muhammad atau kalian harus benar-benar mengusir Muhammad. Kalau tidak, maka kami akan datangkan pasukan dari kota Mekah, akan menghantam kalian dan menghantam wanita-wanita kalian. Diancam sama Quraisy. Karena Quraisy tahu di sana masih ada orang-orang apa? Musyrik. Diancam dengan Quraisy. Segera kamu usir Muhammad dari kampungmu dan juga rombongannya. Kau usir, kau musuhi, atau kami datangkan pasukan dari kota Mekah, akan kami perangi siapapun ada di kota Madinah, termasuk kalian, dan kami akan tawan wanita-wanita kalian. Kami akan halalkan wanita-wanita kalian. Diancam seperti itu, langsung Abdullah bin Ubay bin Salul berdiri dan bermusyawarah sama orang-orang musyrik lainnya. Dan mereka sudah mempunyai strategi-strategi makar bagaimana membuat Rasulullah SAW itu ya mendapatkan gangguan dan seterusnya. Dan berita itu sampai ke Rasulullah SAW. Dalam riwayat Abu Dawud, ketika Rasulullah mendengar berita info itu, maka Rasulullah langsung mendahului, jemput bola, nggak pakai nunggu mereka, langsung Rasulullah datangi mereka itu. Dan Rasulullah mengatakan dalam riwayat, laqad balagha wa'idu quraisy minkum, telah datang ancaman Quraisy kepada kalian. Aturiduna an tuqatilu abna'akum wa ikhwanakum, apakah kalian ingin memerangi anak-anak kalian sendiri dan saudara-saudara kalian sendiri? Karena orang-orang musyrik itu punya saudara-saudaranya masuk Islam, gitu loh. Orang-orang musyrik itu punya anak, anaknya masuk Islam, di antaranya ya gembong orang musyrik itu sendiri, siapa tadi? Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul punya anak soleh. Siapa namanya? Gembong orang yang munafik. Dedengkotnya orang munafik. Tapi sekarang ini belum munafik. Masih apa? Musyrik. Itu punya anak soleh. Siapa namanya? Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul punya anak soleh. Namanya? Namanya Abdullah. Abdullah bin Abdullah bin bin Ubay bin Sal. Jadi biasa itu orang ngasih nama anaknya dengan namanya itu. Namanya sampean Abdullah punya anak kasih nama Abdul misalnya kayak gitu. Jadi bapak sama anak namanya apa? Soleh. Jadi bapaknya yang, makanya ketika dapat info seperti itu maka Rasulullah berkata kepada mereka, ya, apakah kalian ingin memerangi saudara-saudara kalian sendiri? Memerangi anak-anak kalian sendiri? Karena banyak yang sudah masuk Islam. Akhirnya enggak berani Abdullah bin Ubay bin Salul. Enggak berani. Disimpan. Tapi masih main mata sama orang-orang apa? Quraisy, masih menunggu. Nah, itu ceritanya. Dan Quraisy masih memantau dan Quraisy masih mengancam dan Rasulullah SAW gelisah pada waktu itu. Rasul sering begadang malam hari karena khawatir ada yang menyusup dari kota apa? Kota Madinah. Sampai Rasul begadang malam-malam itu. Ya. Dan di sini dikatakan rawas Saykhani fi sahihaihima. Fi sahihaihima, Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dalam sahih beliau berdua, yaitu sahih Bukhari dan sahih Muslim, dari Aisyah qalat, Aisyah berkata, ya dahulu Rasulullah SAW ketika tiba di kota Madinah, beliau begadang malam hari. Karena merasa gak aman. Gak tidur Rasulullah. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, laita rajulan solihan min ashabi yahrusuni laylah. Seandainya saja ada lelaki soleh dari kalangan sahabatku yang menjaga aku di malam hari. Ketika Rasulullah ngomong kayak gitu, tiba-tiba Rasulullah mendengarkan suara senjata datang. Ketika Rasul mendengar suara senjata, ya, kalau pedang apa-apa, wallahu alam, di sini enggak diterangkan senjata apa, tapi dengar suara apa tadi? Suara senjata. Lalu Rasul mengatakan, "Man hadza?" Siapa ini yang di luar? Sa'ad bin Abi Waqqas. Aku Sa'ad bin Abi Waqqas ya Rasulullah. Ya gitu memang sunnahnya kalau ditanya, "Siapa ini?" Sebut namanya, jangan, "Siapa ini?" "Saya Ustaz Usopo jenengmu itu." Mau ditelepon. Ini Ustaz, jenengan sinten? Ini saya Ustaz. Ini sopo jeneng Ustaz? SMS ya kan. Nah, sunnahnya gitu. Rasulullah marah kalau ada orang dipanggil, "Siapa ini?" "Saya Ustaz." Marah Rasulullah. Anak-anak kata Rasulullah. Sa'ad bin Abu Waqqas ketika ditanya, "Man hadza?" "Siapa ini?" "Sa'ad bin Abu Waqqas." Gitu jawabnya. Rendum ya? Sa'ad bin Abu Waqqas. Maka Rasulullah SAW, "Maja'abika?" "Apa yang membuatmu datang ke sini wahai Sa'ad bin Abu Waqqas?" Kata Sa'ad bin Abu Waqqas ini, Rasulullah itu sama sahabat itu hatinya sama. Hatinya lo tembus. Faham maksudnya hati. Apa yang dipikirkan Rasulullah sudah dipikirin sahabat. "Maja'abika? Kenapa kamu datang kemari wahai Sa'ad bin Abi Waqqas?" "Waqafi nafsi khauf ala Rasulillah." "Aku mengkhawatirkan Rasulullah. Faji'tu ahrusuhu." Dan aku datang untuk menjaganya. Fada'alahu Rasulullah, maka Rasulullah mendoakan Sa'ad, kemudian Rasulullah tidur. Karena Rasulullah tidak tidur itu. Rasulullah tidak tidur. Dan itu percobaan pembunuhan itu nyata, bukan khayal, bukan nyata. Di antara dalil itu ketika antum masih ingat ketika pemboikotan Rasulullah dengan pemboikotan Abu Thalib, keluarga besarnya itulah di Syaib Abi Thalib. Itu Abu Thalib menyuruh anak-anaknya malam hari untuk menjaga siapa? Rasul. Masih ingat kisah itu kan? Termasuk percobaan pembunuhan ketika Rasulullah ingin apa? Hijrah. Itu sudah sering, itu bukan ah mengada-ngada. Lah serius itu ada percobaan pembunuhan itu. Ya. Nah, semenjak itu dijaga sama Sa'd. Dan Sa'd bin Waqqas itu luar biasa. Banyak keutamaannya. Ya, Sa'd bin Waqqas itu nanti di zamannya Umar bin Khattab, beliau jenderal perang Qadisiyah. Siapa namanya tadi? Dijamin masuk surga, Sa'd bin Abi Waqqas. Ya, dan Sa'd bin Waqqas nanti itu di zamannya Umar bin Khattab menjadi panglima perang, ya, memimpin kaum muslimin dalam perang apa? Al-Qadisiyah melawan Persia, Imperium Persia. Dalam perang Al-Qadisiyah itu, Sa'd bin Abi Waqqas membawa pasukan, yang mana pasukan para sahabat Nabi. Kemenangan gemilang melawan orang Persia. Sampai dalam tarikh Islam, dalam sejarah Islam, dalam buku-buku diterangkan, itu pasukannya Sa'd bin Waqqas itu kuda-kudanya berjalan di atas air. Sampai orang-orang Persia geleng kepala melihat pasukannya Sa'd bin Waqqas. Dan nanti Sa'd bin Waqqas dijadikan gubernur Irak pertama dalam pemerintahan Islam. Di zaman siapa? Umar bin Khattab, karena berhasil menaklukkan Sa'd bin Waqqas dijadikan apa tadi? Gubernur Irak. Di demo. Karena orang Irak kan suka gitu. Nah, akhirnya ceritanya panjang itu. Stop dulu. Ya, intinya yang apa? Yang menjaga Nabi tadi siapa? Sa'd bin Abi Waqqas. Dan Sa'd bin Waqqas dijamin masuk surga. Masuk Islam di tangannya Abu Bakar. Sampai turun ayat surat Al-Maidah ayat 67. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah menjagamu wahai Muhammad dari gangguan manusia. Setelah itu langsung Rasulullah keluar. Dan Rasulullah berkata kepada sahabat-sahabat yang jaga, ya ayyuhan nas insarifu anni, wahai manusia menyingkirlah kalian, pulanglah masing-masing karena Allah telah menjaga aku. Ya, disantumkan dalam riwayat Imam Tirmidzi. Perhatikan kitab Rahiqul Mahtum yang ada, yang sebagiannya yang bawa kitab itu, yang ini yang bahasa Arabnya, kitab ini bagus dan dapat penghargaan internasional kitab ini. Yang ngarang orang India. Jadi Arab Saudi membuat perlombaan, ya, membuat buku sirah. Ada yang bahasa Prancis, ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa macam-macam. Nah, beliau ini orangnya India tapi nulis pakai bahasa Arab. Itu menang juara satu, dapat penghargaan. Yang sekarang ini, ya, Sheikh Mubarak Furi Salafi. Ya, tetapi perhatikan. Kitab ini masih banyak riwayat-riwayat yang tidak jelas apa jelunturungannya. Makanya antum yang bawa kitab terjemahan, kan kadang-kadang saya loncat. Betul apa enggak? Memang sengaja enggak saya baca semua. Bisa dipahami ya? Makanya antum menyesuaikan saja. Bisa dipahami? Ya, tidak semua saya baca karena kadang-kadang enggak jelas ini riwayatnya. Jadi saya loncati. Yang penting alurnya kena. Baik. Nah, jadi seperti itu. Kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan apa tadi? Penjagaan dari Allah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, "Pulanglah kalian, sungguhnya Allah telah menjagaku." Surat Al-Maidah berapa tadi? 67. Kemudian ikhwatul iman, setelah itu turunlah ayat surat Al-Hajj ayat 39. Ini ayat rekomendasi dari Allah untuk perang. Ini ayat pertama kali turun tentang izin bolehnya perang. Ketika di Mekah para sahabat terlunta-lunta, bahkan ya Rasulullah kapan, apakah kita sabar seperti ini? Kan gak ada ayat jihad di Mekah. Paham? Yang ada disuruh sabar semuanya. Kan gitu kan? Karena gak punya kekuatan. Tapi ketika di Madinah, punya komunitas, punya kaum muslimin banyak, punya negara di sana, akhirnya baru turun surat Al-Hajj ayat 39. Ini nanti menjadi gerbang dibukanya peperangan setelah ini. Makanya nanti kan ada perang apa? Badr setelah ini. Surat Al-Hajj ayat 39, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu." Telah diizinkan bagi orang-orang yang diperangi secara zalim. Wa innallaha ala nasrihim laqadir, dan Allah benar-benar mampu untuk menolong mereka, untuk memberi kemenangan bagi mereka. Nah, semenjak turun ayat inilah, ya, berarti sudah diperbolehkan untuk apa? Jihad fisabilillah. Maka ketika ayat ini turun, maka Rasulullah sudah menyiapkan langkah-langkah, di mapping musuh-musuh Islam itu mana saja. Musuh Islam yang pertama, kafir Quraisy. Apa? Kafir Quraisy, musyrik Quraisy. Musuh Islam yang kedua adalah kabilah-kabilah non Quraisy, kabilah-kabilah yang di sekitaran Arab atau Madinah yang apa, yang bersama Quraisy. Artinya main mata sama Quraisy. Karena di sekeliling Madinah juga masih ada apa? Kabilah-kabilah. Itu yang nomor berapa itu? Dua. Yang nomor tiga, orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Dan itu berbahaya. Dan nanti terbukti. Kemudian yang nomor apa? Empat, dari kalangan ahli kitab, yaitu Nasrani. Itulah kurang lebih. Maka Rasulullah SAW untuk menyiapkan itu semuanya, langkah pertama yang dilakukan Nabi adalah ad-dumu ahadat wal halaf wa adamil i'tida ma'al qabail allati kanat mujawiratan li hadat tariq. Maka Rasulullah SAW melakukan perjanjian damai, perjanjian ya dengan kabilah-kabilah yang ada di sekitar apa? Madinah, untuk mengamankan jalan. Yang kedua yang dilakukan Rasulullah, irsalul bu'us wahidatan talul ukhra ila hadat tariq. Rasulullah mengirim apa namanya utusan-utusan untuk memastikan apa namanya keamanan dalam negeri, yaitu kota Madinah. Lah, setelah itu terjadi apa namanya perang-perang, perang kecil-kecil. Sebelum perang apa tadi? Perang Badar. Perang apa aja? Perang kecil-kecil. Rasulullah mengutus sahabat fulan, mengutus sahabat pulang, disuruh bereskan di sana ada gangguan. Rasulullah menyuruh sahabat, di antaranya peperangan apa saja? Peperangan itu ada ghazwah, ada sariyah. Sariyah itu berarti perang yang Nabi enggak ikut. Nabi memerintahkan sahabat, satu di antara mereka ditunjuk sebagai apa? Pemimpin, suruh berangkat. Itu namanya sariyah. Diterjemahkan apa di kitab sampean kalau yang terjemah? Yang pertama, Saria Seifil Bahar. Ya, pengiriman pasukan namanya pasukan Seiful Bahar, dipimpin oleh Hamzah. Ini untuk mencegat kafilah dagangnya kafir Quraisy, tapi enggak berhasil, tidak terjadi peperangan. Yang kedua, Saria Robi. Yang ketiga, Sariatul Khurar. Yang keempat, ghazwa. Nah, kalau ghazwa berarti apa? Rasulullah ikut. Tapi kecil-kecil, ringan-ringan gitu loh. Kemudian nomor lima, ghazwa tu buwaq. Yang nomor enam, ghazwa tu safawan. Yang nomor tujuh, ghazwa dhil usyairah. Yang nomor delapan, ya, nomor delapan ini yang ingin saya ceritakan. Nomor delapan adalah sariyatun nakhlah. Ya, Rasulullah mengirim pasukan Nakhlah. Jadi ceritanya begini. Pada waktu itu bulan Rajab, tahun kedua Hijriah. Berarti sudah bukan tahun pertama lagi. Tahun apa? Kedua Hijriah. Bulan Rajab. Saya mau tanya, bulan Rajab ini termasuk Ashhurul Khurum apa tidak? Termasuk empat bulan haram apa tidak? Angkat tangan, sebutkan empat bulan haram dalam Islam. Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah, terus Muharram, terus loncat. Tiga ini kan berurutan, Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah, Muharram, terus loncat ke Rajab. Ini empat bulan haram. Ya, Ramadan bukan bulan haram. Makanya sering terjadi peperangan di bulan Ramadan, di masa Rasulullah dan di masa para sahabat. Itu dalil bahwa bulan Ramadan bukan bulan haram. Kalau bulan haram enggak boleh terjadi peperangan. Empat bulan itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, apa tadi? Rajab. Nah, kejadian ini pada waktu bulan Rajab. Pada tahun kedua, sudah tahun kedua berarti. Pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang sahabat namanya Abdullah bin Jahsy Al-Asadi ila Nakhlah. Nakhlah itu tempat. Nakhlah kalau dari bahasa artinya kebun kurma atau kurma. Abdullah bin Jahsy ditugaskan Nabi memimpin 12 orang. Semuanya muhajirin. Jirin berarti Quraisy kebanyakan. Kullu tsnaini, setiap dua orang gantian satu unta. Berarti berapa unta yang dibawa? Setiap dua orang bawa satu unta gantian. Berarti 6 unta gantian zaman dulu seperti itu. Kemudian karena Rasulullah sudah berjalan ini, Rasul menulis surat. Wa amarahu an la yanduru fi hatta yasira yawmaini. Rasulullah mengatakan jangan kamu buka surat ini sampai 2 hari perjalanan. Kalau sudah 2 hari perjalanan buka surat ini. Bisa dipahami ya? Setelah berjalan 2 hari dibuka. Dibaca sama siapa? Abdullah bin Jahsy. Isinya Idza nadarta fi kitabi hadza famdi hatta tanzil nakhlatan baina Makkah wa Thaif. Jika kamu sudah melihat dan membaca suratku ini, berjalanlah terus sampai kamu singgah di Nakhlah, kebun kurma. Ya Nakhlah pokoknya, baina Makkah dan Thaif, antara Makkah dan Thaif. Antara Makkah dan Thaif itu ada tempat namanya Nakhlah. Kemudian kamu diamlah di situ dan perhatikanlah rombongan kafir Quraisy, rombongan dagang kafilahnya. Wa ta'lam ya lana min akhbarihim. Intinya kamu benar-benar tugasmu memata-matai, tugasmu hanya mencari info tentang apa tadi? Rombongan dagang kafir Quraisy. Itu berarti tindakan intelijen yang dilakukan ini. Bukan untuk perang, tapi untuk mencari apa? Informasi. Maka setelah mendapatkan peristiwa surat itu dibaca sama Abdullah bin Jahsy, Abdullah bin Jahsy mengatakan sam'an wa ta'atan, mendengar dan taat ya Rasulullah. Terus sahabatnya dikasih tahu, "Hei orang-orang 12, saya dapat tugas dari Rasulullah dan ini tugas penting." Berarti kan posisinya Madinah di sini itu tempat yang di datang itu sudah menjelang apa? Mekah. Paham maksudnya enggak? Berarti bahaya mana? Oh bahaya, jauh dari kaum muslimin, sudah dekat sama orang-orang kafir, harus hati-hati, salah bergerak, salah kena mati, itu dibunuh sama orang kafir Quraisy. Makanya sebelum berangkat, Abdul bin Jahsy sudah ngomong sama teman-temannya, kita dapat tugas khusus dari Rasulullah, kalau kalian gak mampu pulang, kalau mampu ikut aku, dan aku mampu, aku bersedia. Akhirnya Abdul bin Jahsy bersedia dan teman-temannya setia semuanya, tidak ada satupun orang yang apa? Yang kembali, kecuali ada dua orang yang ketinggalan, Sa'ad bin Abi Waqqas ikut juga pada itu, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Utbah bin Ghazwan. Kenapa? Kan tadi kan dikatakan bahwa setiap dua orang membawa satu unta, itu kebetulan untanya Sa'ad bin Abi Waqqas dan untanya, kan dua orang kan, sama Utbah bin Ghazwan itu hilang, lari, dicari-cari gak ketemu, akhirnya yang berangkat ditinggal dua orang ini. Bukan karena gak mau, tapi gak ada apa? Gak ada untanya. Akhirnya tertinggal dan nanti ketemu di sana, di tempat itu. Lah, ketika tiba di mana tadi? Di tempat namanya Nakhlah itu, dilihat ternyata kafir Quraisy itu membawa yakni komoditas dari Syam. Paham maksudnya enggak? Di situ ada makanan ini, ada harta ini, ada harta itu, diintai. Dan di situ ada beberapa orang kafir Quraisy. Di antaranya disebutkan di situ ya. Di situ ada siapa aja di situ? Ada Amr bin Khadrami, ada Uthman, ada Nawfal. Dua-duanya anaknya Abdul bin Muhira, ada Al-Hakam bin Kisan. Ya maulanya Banil Muhiro. Intinya di situ ada orang-orang musyrik. Bisa dipahami ya dalam rombongan itu. Maka kebetulan pada waktu itu di akhir bulan Rajab. Di akhir bulan apa? Bulan Rajab, di penghujung bulan Rajab. Sedangkan Rajab adalah bulan apa tadi? Ashurul Hurum. Fa in qatalnahum intakna syarul haram. Bingung sahabat ini. Kalau kita gasak sekarang ini, kita masih di bulan Rajab. Artinya enggak boleh apa? Perang. Tapi kalau kita tunggu, besok dia sudah sampai ke kota apa tadi? Sampai ke mana? Ke Mekah. Bisa dipahami enggak? In taraknahumul laila dakhulul haram. Kalau kita tinggalkan orang-orang ini, besok mereka sudah masuk ke tanah suci, tanah haram. Enggak boleh perang juga kan? Bisa dipahami? Nah, ini mumpung masih di luar, tapi masalahnya kita ini berarti ada dua ini. Haram dari segi waktu dan haram dari segi apa tadi? Tempat. Antum semoga enggak bingung ya. Berada di bulan apa tadi? Rajab. Ini berkaitan dengan waktu. Betul apa enggak? Di sisi lain ini menjelang sampai ke mana? Mekah, berarti tanah haram, ada batas haram kan. Tidak semua Mekah itu haram. Kalau sekarang karena kalau antum umrah atau haji kan ada tulisannya kan Bidayatul Haram. Batas masuk kota apa? Haram. Oke, okay. Akhirnya mikir nih, akhirnya sepakat nih. Sahabat berapa tadi jumlahnya? 12 ya, karena tadi menyusul. Akhirnya kita sikat aja mereka ini. Akhirnya disikat rombongan itu di bulan haram. Akhirnya apa yang terjadi? Amr bin Khadrami terbunuh. Itu orang kafir di situ terbunuh. Kemudian mereka ini berhasil menawan Utsman, berhasil juga menawan siapa? Al-Hakam. Terus ada yang lolos, Nawfal yang lolos. Lolos langsung melayu kemana? Ke Mekah, lapor ke kafir Quraisy. Nah ini juga nanti jadi cikal bakal kejadian berikutnya. Tsumma qadum bil iri wal asiraini ilal Madinah. Kemudian rombongan hasil barang dan seterusnya dibawa ke Madinah dan membawa dua apa tadi? Dua tawanan plus membunuh berapa orang tadi? Satu orang. Dibawa ke Madinah. Maka apa yang terjadi? Rasulullah enggak senang, malah Rasulullah marah. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyuruh mereka untuk apa? Perang. Rasulullah hanya menyuruh mereka untuk apa? Mengmata-matai. Maka Rasulullah mengatakan, "Ma amartukum biqitalin fi syahril haram." Aku tidak perintahkan kalian memerangi mereka di bulan haram. Seandainya kok di luar bulan haram masih mungkin. Tapi ini masih di bulan apa? Haram dan enggak boleh. Itu sudah temurun-temurun sejak ajarannya Nabi Ibrahim, enggak boleh perang di bulan. Orang kafir jahiliyah yang anteman-teman kayak gitu aja, kalau apa namanya? Bulan haram libur dulu perangnya. Mereka enggak tahu, enggak berani ngelanggar. Dan itu adalah sisa-sisa ajarannya Nabi apa? Ibrahim alaihissalam. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya ini kesempatan bagi orang-orang kafir Quraisy untuk mencela orang-orang Islam. Paham maksudnya? Gimana ini? Kalian yang ngaku dapat agama, Nabi kalian mengaku dapat wahyu dari langit, ini anak buahnya telah membunuh orang di bulan haram. Digede-gedekno itu. Sampai seantero orang Arab supaya untuk menjelekkan namanya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kejadian itu. Akhirnya turun ayat surat Al-Baqarah 217. Saya mau tanya, tadi sahabat Nabi tadi salah apa enggak? Tolong dijawab. Ditegur apa enggak? Tapi Allah membela sahabat Nabi. Bukan membenarkan, membela. Jadi meskipun wong kafir sing bener dan saudaramu muslim itu melakukan kesalahan, tetap kamu harus membela saudara muslimmu. Tidak boleh merendahkannya, tidak boleh dijadikan alasan untuk ngantemi saudara muslimmu. Padahal yang salah siapa itu? Yang muslim kan? Allah turun ayat dari langit. Turunkan ayat dari langit. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi. Mereka bertanya tentang bulan haram. Pembunuhan yang terjadi di bulan haram atau peperangan yang terjadi di bulan haram. Kul katakan Muhammad, qitalun fihi kabir. Perang di bulan haram itu dosanya besar. Berarti Allah tetap ngasih tahu bahwa sahabat tadi itu berdosa. Tetapi lihat setelahnya. Wasaddun an sabilillahi wa kufrun bi wal masjidil haram wa ikhraju ahli minhu akbaru indallah. Tetapi menghalangi manusia untuk masuk ke masjidil haram dan kafir kepada Allah itu jauh lebih besar dosanya. Jadi kenapa? Karena mereka ini orang kafir Quraisy itu memaklumatkan orang Madinah enggak boleh ke Mekah. Gitu loh maksudnya. Makanya jangan gara-gara ini kalian selalu mencela-mencela sahabat Nabi. Memang ini salah, tapi kesalahan kalian yang melakukan kesyirikan dan menghalangi manusia untuk masuk ke kota apa? Mekah melaksanakan umrah dan haji, itu lebih besar dosanya. Ceritanya bagaimana? Ceritanya begini. Tadi ada kelewat yang belum saya sampaikan. Ada seorang sahabat Nabi yang mulia namanya Sa'ad bin Mu'ad. Dan kisahnya sudah saya terangkan di sini dari A sampai Z tentang Sa'ad bin Mu'ad itu. Masih ingat enggak? Ingatlah yang ingat, lupalah yang lupa. Di antara Sa'ad bin Mu'ad yang antum sering dengar tentang apa beliau ini? Arsy Allah bergetar dengan kematiannya Sa'ad bin Mu'ad. Intinya laki-laki luar biasa. Nanti dalam perang Badar pun luar biasa Sa'ad bin Mu'ad ini. Jadi setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, ini Sa'ad bin Mu'ad berangkat ke Mekah. Pendekar, enggak takut dia. Pendekar. Dan Sa'ad bin Mu'ad kan termasuk orang pertama kali masuk Islam dari kalangan Ansar, masih ingat? Masuk Islam melalui tangannya siapa kemarin? Mus'ab bin Umar ketika babat alas pertama kali itu loh. Nah, ini berangkat nih. Muhajirin semua sampai di Madinah, selang beberapa waktu Sa'ad bin Mu'ad berangkat ke mana? Ke Mekah. Rutinitas orang Arab pada waktu itu melaksanakan apa? Umroh. Nyampe sana ketemu sama Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf itu dedengkotnya kafir Quraisy, majikannya Bilal. Masih ingat kisahnya? Nah, Umayyah bin Khalaf itu ada persahabatan sama Sa'ad bin Mu'ad. Maka ketika ketemu ya sudah, masih ada secara sosial, bukan masalah agama, teman secara sosial aja, bukan masalah agama, bukan masalah akidah, teman sekedar teman, dulu temenan gitu loh, waktu jahiliyah. Ketika ngobrol berdua mau tawaf, ya sudah tawaf ini siapa namanya? Sa'ad bin Abi Waqqas ini ketemu Abu Jahal. Sa'ad bin Mu'ad tadi itu waktu tawaf ketemu Abu Jahal. Maka Abu Jahal mengatakan, "Ala araka tatufu bi Makkah aminan?" Ya, pertama tanya dulu kepada Umayyah bin Khalaf. "Eh Umayyah bin Khalaf, kamu sama siapa itu?" Dijawab, "Sa'ad bin Mu'ad." Orang terkenal. Ketua suku di mana? Aus. Kan gitu kemarin ceritanya. Sa'ad bin Mu'ad. Ketika melihat tawaf dengan entengnya enggak ada gangguan, marah Abu Jahal. Dan Abu Jahal mengatakan, "Ala araka tatufu bi Makkah aminan wa qad awaitu mustaba?" Eh, Sa'ad bin Mu'ad, kok bisa kamu aman tawaf di sini? Padahal kalian telah melindungi orang-orang murtad dari kami. Soba artinya kayak Rasulullah dan para muhajirin dianggap orang yang murtad gitu lah. Murtad dari agamanya apa? Nenek moyang. Bukankah kalian telah melindungi orang-orang murtad dari kami? Eh kok enak-enakan kamu di sini tawaf dengan amannya? Wallahi kalaulah bukan karena kamu sama Umayyah bin Khalaf nih, saya akan menghancurkan dirimu di sini. Siapa yang ngomong kayak gitu? Abu Jahal. Tapi Abu Jahal enggak enak karena ada siapa? Umayyah bin Khalaf. Dijawab sama Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad kok digituin? Sa'ad bin Mu'ad mengatakan, "Wallahi seandainya engkau lakukan itu kepadaku, tarikuka ila Syam." Ingat, kami itu orang Mekah. Orang Mekah itu butuh ke Syam. Itu paham enggak maksudnya? Ente itu orang Mekah, ente butuh pergi ke Syam. Kalau enggak gitu enggak bisa makan ente. Dan itu tidak hanya ente yang menanggung kerugiannya, seluruh kafilah Mekah, kafilah dagangnya kafir, akan kami stop. Dan ini ketua suku loh ini. Ketua suku kemarin saya katakan ketika masuk Islam, ya dia langsung mendatangi sukunya. Wahai kaumku, laki-laki dan perempuan, wallahi mulai detik ini haram kalian ngomong sampai aku, sampai kalian harus masuk Islam semuanya. Masih ingat kisahnya kan? Kalau masuk Islam semuanya. Artinya kan setia. Maka ketika Abu Jahal ngancam-ngancam kayak gitu, dibalik sama Sa'ad bin Mu'ad. Tariquka ila Syam. Ingat, kamu punya perjalanan ke negeri apa? Meneng, gak suka ngomong. Kepen gak makan, tak? Orang Mekah mau tandur, yo gak bisa tandur. Mau gak bisa makan kalau gak dagang dia, kan? Dan salah satu jalur dagang adalah melalui apa tadi? Melalui Madinah. Nah, itu insya Allah ya. Nah, besok akan saya ceritakan Perang Badr. Perang Badr, gak tahu bisa satu pertemuan apa enggak. Saya coba seringkas mungkin. Ya, kalau bisa satu pertemuan, kalau enggak berarti dua pertemuan. Insyaallah. Baik, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Barangkali ada? Tidak ada. Karena sudah cerdas semuanya. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.